fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Fitnah dunia. Ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat. Ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia. Kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat. Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali. Mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita. Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing. Atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah? Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Hidayah 103,4 FM.